billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'aqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaykin mimma yamkurun. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Qala al-imam Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala mujiban lil'adal yaqulu ta'ala mubihan lil'adal wa nadiban lil'fadl wal-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mubihan lil'adal dalam rangka membolehkan bersikap adil, membalas, wa nadiban lil'fadl wal-ihsan, dan memberikan fadl, keutamaan, kebaikan itu mandub sifatnya. Wa in aqabtum, kalau seandainya kalian diperlakukan buruk, man asa ilaikum bil qaul wal fi'il, barang siapa yang kalian diperlakukan buruk baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, fa'uqibu, balaslah bimithli ma'uqibtum bih. Bimithli ma'uqibtum bih, balaslah setimpal sebagaimana mereka berbuat buruk kepada kalian. Min ghairi ziyadah minkum, tanpa ditambah-tambah dari kalian. Ala ma ajrahu ma'akum, dari apa yang terjadi sesama kalian, antara kalian. Nah, ini boleh membalas, balas, dan ini berlaku adil, boleh. Memaafkan, ya boleh, lebih afdol, itu namanya al-fadl, ya, ihsan namanya. Kalau memaafkan nanti masuknya apa? Ihsan, ya. Tapi kalau membalas boleh enggak? Ya boleh. Dipukul, pukul lagi. Ditendang, tendang lagi misalnya. Ya, itu adil. Tapi maafkan, wah ini lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, apa? Ya, fadl wal ihsan. Nah, walain sabartum, dan kalau seandainya kalian bersabar, memaafkan, bersabar terhadap kejahatan mereka, kepada mereka, terhadap kejahatan mereka kepada kalian, lahuwa khairul lisabirin, yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar daripada membalas. Menghindar, memaafkan, menghindar, memaafkan, dia enggak mau ribut misalkan. Jadi dia maafkan, dia menghindar. Kalau jengkel misalkan, jangan dendam. Sof, di sini enggak ada dendam ya. Hati-hati. Kalau lebih baik pukul-pukulan daripada dendam. Kenapa kalau pukul-pukulan berarti apa? Impas. Ya. Tapi kalau dendam, ini masalah enggak selesai. Sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai akhir hayat pun masih aja dendam. Ini hati-hati nih, bahayaan yang seperti ini. akan mengganggu dirinya, jiwanya, kesehatannya, kehidupannya, semuanya akan mengganggu. Kalau mau ya pukul-pukulan sekalian, itu kalau mau, artinya yang lebih afdol ya memaafkan, tapi ya jangankan maafkan, ini dendam gimana? Jauh. Ya, enggak lah, anak ngalah, anak bersabar. Bersabar tapi kamu dendam gimana? Ini yang bahaya. Ya. Kalau dipukul ya pukul lagi. Kan selesai. Ya, tapi kalau dendam, ini yang dibawa sampai akhir hayat. Kenapa? Diem, ya, tanya. Diem, ya. Ya, kayak gini repot malah. Ya. Dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bersikap adil, membalas setimpal. Pukul-pukul lagi. Ya. Atau misalkan dengan ucapan, ya, nah, dibalas lagi. Nah, itu bas, jangan berlebihan. Udah cukup, setimpal. Ya, kalau bersabar, ya alhamdulillah, itu ihsan masuknya. Fadl wal ihsan masuknya. Tingkatannya lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Lawa khairul sabirin. Wama indallah khairun lakum. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi kalian, wa ahsana aqibah. Faman afa wa aslafa ajru ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka balasannya di sisi Allah. Tapi ini kalau daerah-daerah tertentu di Indonesia ini berat. Maafkan ini kadang dendam terus. Ini yang bahaya nih. Ya. Boro-boro maafkan. Ya. Dan ini enggak satu dua yang seperti itu. Ya, diam aja. Diam tapi dendam. Nah, ini yang bahaya. Ya. Waliyadzubillah, jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mau balas ya balas aja, kan selesai. Tapi kalau enggak, dia bisa bersabar kan masalahnya. Nah, lebih tingkatannya lebih tinggi lagi derajatnya, dia bersabar, dia memaafkan, dia perbaiki. Nah, maka tingkatannya lebih besar, lebih tinggi. Dan jarang. Nah, orang-orang seperti ini susah. Jarang. Nah, kebanyakan di depan aja. Ya, saya maafkan ya. Padahal masih dendam. Nah, ini yang repot. Ya. Karena terlihat, terlihat, bisa dirasakan. Loh, kok ribut lagi? Setelah 10 tahun, 20, oh ternyata dendam lama. Angel yang kayak gitu. Nah, selesai. Akhirnya kayak minyak dengan air. Nggak akan menyatu. Nah, ini hawa nafsu masuknya nanti. Waliyadzubillah. Berdampak ke semuanya. Ya. Faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Sama amar Rasulullah bersabar ala da'watil khalq ila Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar terhadap dakwah kepada makhluk. Walisti'ana billah ala dhalik, dan minta pertolongan pada Allah terhadap gangguan manusia. wa'adam al-ittikal ala nafs, dan jangan menyandarkan kepada dirinya sendiri. Faqala wasbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, wa masabruka illa billah. Dan tidaklah kesabaranmu melainkan datangnya dari Allah. Karena dialah Allah yang memberikan pertolongan sabar, mengokohkan kamu. Wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih. Idza da'awtahum, apabila kamu mengajak berdakwah pada mereka. Alam tara minhum qabulan li da'watik, sehingga kamu tidak melihat penerimaan dari mereka. Fa innal hazan la yajriku 'alaika syai'a, karena yang namanya sedih itu tidak akan menambah sesuatu, tidak akan memperbaiki sesuatu. Wala taku fi dhaikin syiddah wa haraj mimma yamkurun, jangan kamu merasa sempit dari apa yang mereka bikin makar, akan kembali kepada mereka. Wa anta minal muttaqin al muhsinin, adapun kamu termasuk orang-orang bertakwa dan muhsinin, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'al muttaqin al-muhsinin bi'aunihi wa tawfiqihi wa tasdirihi wa humul ladhina taqul kufur wal ma'asi wa ahsanu fi ibadatillah bi'an abadullah ka'annahum yarawnahu fa'in lam yakunu yarawnahu fa'innahu yarawhum wal ihsan ilal khalq bibadlin naf'a lahum min kulli wajhin. Asallallahu ayyaj'alal minal muttaqin ayyaj'alana minal muttaqin al muhsinin. Tamat tafsir surat An-Nahl walhamdulillah.